Oke. Ya, kepengen semuanya di sini nyanyi lagi yang lebih kompak, lebih kencang suaranya ya. Zera, Zera Mania Biarisi. Nyanyi. Kalung emas sing ono gulumu saiki luntur koyo atimu, kowe lali karo aku. Sebelah sana juga bisa. Ben gak salah paham ya.